malam Jumat Kaliwon, aku pulang lewat kuburan. Aku bertemu perempuan, duduk rilek di bantu nisan. Aku nyengir, dia tertawa, gigi ompong panjang taringnya, rambut gondrong botak atasnya. Merinding bulu jaketku, tak dapat ku berlalu. Ketika aku mau pingsan, akhirnya dia pingsan duluan. Melihat celana kedodoran, malam Jumat yang selanjutnya, ku bermaksud lewat lainnya, malah nyasar ke hutan rimba, tempat setan pesta narkoba. Pada malam Jumat Kliwon, aku pulang lewat kuburan. Aku bertemu perempuan, duduk rilek di bantu nisan. Aku nyengir, dia tertawa, gigi ompong panjang taringnya, rambut gondrong botak atasnya. Merinding bulu jaketku, tak dapat ku berlalu. Ketika aku mau pingsan, akhirnya dia pingsan dulu.